بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد عندك يا أبا آسيا Sebutkan salah satu dalil dari Al-Quran tentang halalnya jual beli. Apa bunyi ayatnya? Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Naam. Indak ya khana Aba Umar. Lafaz ayatnya. Indak, naam. Indak ya Aba Atifah. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Surat apa? Surat Al-Baqarah. Naam, ayat 275. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli halal. Nanti dengan syarat-syaratnya yang akan datang kita sebutkan. Dan Allah mengharamkan riba. Riba ini perkara yang membinasakan umat manusia. Sementara perbuatan riba sungguh sangat menyebar di kalangan kaum muslimin. Di pasar-pasar. Barakallahu fikum. Jarang sekali para pengusaha terlepas dari riba, kecuali orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Para rentenir di pasar berkeliling setiap saat, menganak enam uang, menganakan uang, meminjamkan 1 juta, kembali 1.200.000, 1.100.000, dibayar per bulan sekian, terlambat denda sekian. Rentenir riba qard, riba pinjam meminjam. Jadi sangat butuh kaum muslimin untuk mengenal tentang riba supaya selamat dari perbuatan riba itu. Sementara orang-orang yang melakukan transaksi yang ada ribanya, Allah cabut keberkahan perniagaannya, tidak akan berbarokah. Man yata'atafir riba illa kana akibatu amrihi illa killah, kata Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang berbuat riba kecuali akhir urusannya harta bendanya akan menjadi sedikit. Allah akan menghapuskan keberkahan usahanya. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Allah akan memusnahkan riba dan akan mengembangbiakan sedekah. Mahak dihapus. Nah, kata para ulama, dihapus harta benda yang ada ribanya bisa dua arti. Dihapus, yang pertama dihapus keberkahannya. Hartanya banyak dari harta riba, namun tidak membawa dirinya untuk bertakwa kepada Allah. Tidak menjadikan banyaknya harta menjadi pahala buatnya, tidak. Itu salah satu, Allah menghapus keberkahan hartanya. Banyak harta bendanya, rumahnya mewah, megah, mobilnya mewah, tanahnya di sana sini, usahanya maju. Nah, tapi tidak membawa dia untuk berbekal diri menghadap Allah. Berpoya-poya di dengan harta bendanya, waliyadzubillah, bahkan menggunakan harta bendanya, menghabiskannya dengan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu bentuk Allah hilangkan keberkahannya. Banyak harta benda tetapi hilang keberkahannya. Yang kedua, Allah menghapuskan riba, menghapus perbuatan riba seperti hadis tadi. Di awal mula seseorang hartanya bisa banyak, melimpah. Tetapi di akhir kehidupannya akan menjadi miskin sedikit. Harta bendanya habis. Barakallahu fikum. Itu makna yang kedua di dalam firman Allah yang mengatakan, Yamhaqullahu riba, Allah menghapus riba dan mengembangbiakan sedekah. Nah, apa pengertian jual beli secara bahasa? Nah, jual beli secara bahasa, al-bai' secara lughah. Barakallahu fikum. Indak ya Aba Ilda. Tukar menukar harta benda itu yunam baik jual beli secara istilah. Nah, barakallahu fikum. Secara istilah. Adapun al baik jual beli secara lughah. Nah, indak ya Aba Umar? Indak Umar? Nah. Naam, akhdhu syai'in wa i'ta'u syai'in. Mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Naam. Ya, secara bahasa. Adapun secara istilah, bai' jual beli adalah mubadalatu malin bimalin. Naam. Tukar menukar harta benda. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Halaman berikutnya barakallahu fikum. Qala sahib Zadil Mustaqni wa yan'aqidu bi ijabin wa qabulin. Akan terjadi akad jual beli itu dengan adanya ijab dan qabul. Wa yan'aqidu bi ijabin wa qabulin. Akan terjadi akad jual beli itu dengan adanya ijab dan qabul. Apa arti ijab dan apa arti qabul? Qala Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-ijabu huwa al-lafzu as-sadiru min al-ba'i'i aw man yaqumu maqamahu. Ijab itu adalah al-lafzu as-sadiru, sebuah lafaz, ucapan yang bersumber dari si penjual. Sebuah lafaz yang bersumber dari si penjual. Itu namanya ijab. Saya jual barang ini kepada antum. Ini namanya ijab. Nah. Wal qabul, sementara qabul adalah al-lafzu as-sadiru minal mushtari, yang dinamakan qabul adalah al-lafzu, lafad, ucapan yang bersumber dari si pembeli. Nah. Atau dari wakilnya, wakil pembeli atau wakil penjual. Nah. Kalau bahasa Arab, kalau si penjual mengatakan bi'tuka hadzal kitab, saya jual kepadamu kitab ini. Nah, si pembeli mengatakan qabiltu, saya terima. Ini namanya ijab dan qabul. Terjadi akad jual beli dengan ijab dan qabul, kata sahib Zadil Mustaqni. Permasalahan, apakah ada bentuk tertentu dalam akad jual beli, ataukah tidak ada bentuk tertentu lafadznya dalam jual beli tersebut atau dalam akad ini? Nah. Qala al-'allama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa lam yadhkur al-mu'allif sighatan mu'ayyanatan lil-bay'. Al-Mu'allif sahib Zadil Mustaqni tidak menyebutkan sighah, bentuk tertentu alam dalam akad jual beli. Seperti apa sighahnya? Nah, bentuknya yang kita contohkan tadi, saya beli, saya terima, kan begitu. Nah, tidak disebutkan oleh sahib Zadil Mustaqni bentuk lafaz tertentu untuk sighah nam akad jual beli tersebut. Maka fadalla hadza ala annahu yanaqidu bima dalla alaihi. Maka ini menunjukkan bahwasanya akad jual beli tersebut akan terjadi dengan apapun lafaz apapun yang menunjukkan tentang terjadinya jual beli. Nah, karena ada sebagian para ulama, namanya ijab qabul tersebut berbeda-beda. Ada ijab qabul dalam nikah, ijab qabul di dalam jual beli, sewa menyewa harus menggunakan lafaz tertentu. Nah, seperti yang terkenal yang masyhur di kalangan kaum muslimin akad nikah. Sebagian daerah akad nikah harus menggunakan lafaz tertentu, enggak bisa menggunakan kata lain. Di Lombok, nah, ada daerah yang menggunakan kalimat lafaz akad. Seperti juga dalam di mazhab Hanabilah, akad nikah harus dengan kalimat zawajtuka atau angkahtuka, enggak bisa dengan kalimat yang lain. Itu mazhab. Nah, jadi ada akad-akad yang menggunakan lafaz tertentu. Tapi di dalam akad semua yang benar, di dalam semua akad, baung akad jual beli, akad sewa menyewa, akad kontrak, akad nam, pinjam meminjam, nam tidak memiliki lafaz ketentuan tertentu. Semua lafaz, semua bentuk nam, perbuatan atau ucapan yang menunjukkan itu adalah sebagai akad jual beli, maka sah sebagai nam akad jual beli. Tidak mesti mengatakan saya jual ini kepadamu, kemudian si pembeli mengatakan saya terima. Nah, barakallahu fikum. Kata Imam Ibnu Taimin rahimahullah, jami'ul uqud minhum man qala, sebagian ulama ada yang mengatakan jami'ul uqud tanakidu bimadalla alaihi urfan. Semua akad, baik akad jual beli, nam, akad wakaf, akad nam, pinjam meminjam, sewa menyewa, akad nikah dan yang lainnya, bisa terjadi akad tersebut dengan sesuatu yang ditunjukkan nam kepada akad itu secara uraf, secara kebiasaan. Nah, di sana ada jual beli juga, nanti ada berbentuk, enggak ada ucapan, tapi dengan bentuk perbuatan. Si penjual menyerahkan barang, si pembeli menerima, menyerahkan uang, langsung berangkat tanpa ada omongan. Nah, itu juga akad. Barakallahu fikum. Akan disebutkan nanti contohnya. Jadi semua akad akan terjadi, akad tersebut secara, apabila uraf mengatakan sah, maka sah secara uraf. Jadi kembalinya kepada uraf. Apa yang dianggap oleh manusia sebagai bentuk akad jual beli, baik ucapannya bagaimana, bahasanya bagaimana, maka itu dianggap sebagai bentuk akad jual beli, sah jual belinya. Demikian pula enam, pinjam meminjam, gade menggade, demikian juga wakaf. Barakallahu fikum. Ya. Jadi yang rajih, yang benar, tidak semua akad itu akan terjadi dengan yang ditunjukkan oleh nam secara uraf. Kalau dianggap sebagai akad oleh uraf kebiasaan, maka terjadi sebagai bentuk akad. Barakallahu fikum. Ini nam wa hadzal qaul huwa rajih wa al mutayyan. Inilah pendapat yang rajih, yang kuat, dan itulah yang tertentu. Jual beli bentuknya bagaimanapun, bahasa apapun yang dipakai, yang penting menunjukkan kepada akad jual beli, maka sah sebagai akad jual beli. Wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan itu pilihan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena muamalat laisat ibadatin yataqayyadul insan fiha bima warad. Karena di dalam bab muamalah, nam adalah bukan perkara ibadah yang seseorang harus, nam barakallahu fikum, berpegang teguh dengan ketentuan-ketentuan ibadah. Adapun muamalah tidak. Barakallahu fikum. Bal hiya muamalatun bainan nas, bahkan itu berbentuk muamalah di antara manusia. Fa ma'adahu an-nasu bai'an fa huwa bai'. Apa yang dianggap oleh manusia sebagai jual beli, maka itulah jual beli. Wa ma'aduhu rahnan fa huwa rahnun. Apa yang dianggap oleh manusia sebagai bentuk gade menggade, nah, maka itulah gade. Wa ma'aduhu waqfan, dan apa yang dianggap oleh manusia sebagai bentuk wakaf, itulah wakaf. Wa ma'aduhu nikahan fa huwa nikah, dan apa yang dianggap oleh manusia sebagai bentuk nikah, maka itulah enam nikah. Qala al-'alama Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, fa shawabu anna jami'al uqud laisa laha siyagun muayyanah bal tan'aqidu bima dalla 'alaiha. Yang benar, semua akad-akad, baik akad jual beli, akad dari sewa menyewa, kontrak mengontrak atau yang lainnya, semua akad tersebut tidak memiliki bentuk lafaz tertentu. Tidak memiliki bentuk lafaz kalimat tertentu, bahkan terjadi akad tersebut dengan semua apa yang ditunjukkan oleh bentuk akad itu. Kemudian ijab dan qabul, barakallahu fikum, boleh, barakallahu fikum, tidak langsung. Maksudnya apa? Qabul ya, tidak langsung, tidak secara langsung terjadi saya jual ini kepadamu. Enggak mesti langsung ya saya terima. Enggak mesti begitu. Boleh terselingi dengan perkara-perkara yang penting, tidak dengan terselingi dengan perkara yang bisa membatalkan akad itu. Nah, boleh mutarakhian, tidak jatuh, tidak langsung. Qabul tidak mesti langsung, barakallahu fikum. Yang penting tidak terselingi oleh perbuatan-perbuatan yang membatalkan akad. Kemudian qala al-'alama qala sahib Zadil Mustaqni wa hiya sighah al-qauliyah wa bi mu'atatin wa hiya fi'liyah. Berikutnya, bahwasanya akad tersebut ada dua sighah, ada dua bentuk. Naam. Qala Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, lil 'aqdi sighatan. Akad itu ada dua bentuk, akad itu memiliki dua bentuk. Yang pertama, sighah qauliyah, yang kedua sighah fi'liyah. Akad memiliki dua bentuk, yang pertama bentuk ucapan, yang kedua bentuk perbuatan. Akad yang bentuk ucapan adalah ijab dan qabul tadi. Iya. Ijab dan qabul itu salah satu bentuk akad yang berbentuk ucapan, adanya ijab dan qabul. Yang kedua daripada akad tersebut ada berbentuk perbuatan, yaitu wabi mu'atatin, dengan saling memberi dari dua belah pihak. Nah, ya. Akad yang berbentuk fi'liyah, yaitu saling memberi, ada tiga gambaran, tiga bentuk. Wal fi'liyatu hiyal mu'atatu walaha thalathu suwar. Akad yang berbentuk perbuatan memiliki tiga bentuk. Al-ula yang pertama, antakuna mu'atatan minal janibain. Bentuk yang pertama, saling memberi dari dua belah pihak, dari penjual dan pembeli. Nah, si penjual menyerahkan barang, barakallahu fikum, si pembeli menyerahkan uang. Ini salah satu bentuk akad yang berbentuk perbuatan. Tidak ada ucapan, langsung. Nah, ini dari dua belah pihak, yang pertama. Yang kedua, antakuna minal ba'i. Nah, yang kedua, pemberian dari pihak penjual. Pemberian dari pihak penjual. Penjual menyerahkan. Nah, yang ketiga, antakuna minal mushtari. Yang ketiga, pemberian dari pihak pembeli. Akan jelas dengan contoh-contoh. Nah, contoh yang pertama, saling memberi dari dua belah pihak. Qala al-'alama Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Ayyakuna hunaka adwiyatun masalan. Contohnya di sana ada beberapa obat. Qad kutiba 'alaiha si'ruha. Obat-obat tersebut sungguh telah dicatat harganya. Berapa harga per obat tersebut? Ada tulisannya. Wa wudiya ila janibiha wi'a'un lis-saman. Kemudian diletakkan di samping obat-obatan tersebut yang sudah tertera harganya 6 kotak uang. 6 ya. Kotak uang. Fayatil mustari, kemudian si pembeli datang. Mau beli obat. Wa yadau thaman hadha dawa, kemudian dia meletakkan nilai uang obat yang dia ambil di tempeli kotak uang itu. Kemudian wa yakhudhu dawa, dia ambil obatnya. Letakkan uang di kotaknya, kemudian ambil obatnya yang sudah ada harganya. Ini contoh hadhihi mu'atatun minal janibain. Ini bentuk 6 perbuatan akad yang berbentuk perbuatan dari 12 pihak. Tidak dengan ucapan. Sah itu sebagai akad jual beli. Nah. Contoh yang dalam akad berbentuk perbuatan dari pihak penjual. Mu'atah minal ba'i. Yang memberikan dari pihak penjual. Contohnya. Qala al-mushtari, berkata seorang pembeli, atini bihadha dirham khubzan. Kata si pembeli, berikan kepada saya dengan uang segini sebuah roti. Si pembeli mengatakan begitu. Ini uang 10 ribu. Berikan dengan harga 10 ribu ini roti. Fa'akhadha al-ba'i kisal khubz. Kemudian si penjual ambil satu kantong roti ini. Wa'atahu lil mushtari. Kemudian diberikan kepada si pembeli. Ini apa? Hadza mu'atatun minal ba'i. Ini pemberian, 6 perbuatan yang berbentuk pemberian dari si penjual. Si penjual memberikan rotinya. Nah, barakallahu fiik. Ini mu'atah dari pemberian dari si penjual. Yang contoh wa mu'atatun minal mushtari, contoh pemberian dari si pembeli. Qala al-ba'i, berkata si penjual, khudh hadzal kitab bi 10. Ambil kitab ini dengan harga 10 rial. Nah, yang memberikan siapa? Yang ngomong si penjual. Fa khadzal mushtari, si pembeli ambil kitab itu. Walam yakul qabiltu, si pembeli enggak mengatakan saya terima, langsungnya ambil. Nah, walakin atau asyaratan, tetapi dia memberikan uang 10 rial itu. Nah, ya, maka seperti ini contohnya mu'atahuna minal mushtari, pemberian di sini terjadi dari pihak pembeli. Nah, fal ba'i qaddara tsaman. Si penjual hanya menentukan harga. Nah, ya, barakallahu fikum. Dan mengharuskan dia. Wa aujaba faqal bi'tuka hadzal kitab bi 10. Nah, kemudian yang menjual dengan mengatakan saya jual kepadamu kitab ini dengan harga 10 rial. Nah. Atau qala khudh hadzal kitab bi 10. Ambil kitab ini dengan harga 10 rial. Diambil oleh si pembeli. Tidak, si pembeli tidak berbicara. Langsung saja menyerahkannya. Barakallahu fikum 10 rial. Ini barakallahu fikum bentuk akad yang 6 bentuk perbuatan. Itu pun sah sebagai bentuk akad jual beli. Jadi akad ada 2 macam. Ada berbentuk ucapan, ijab dan kabul. Ijab ucapan si pembeli, kabul ucapan si penjual. Ucapan si penjual, kabul ucapan si pembeli. Yang kedua, akad berbentuk perbuatan tadi. Bisa dari 12 pihak saling memberi, bisa dari 1 pihak barakallahu fikum tanpa dibarengi dengan ucapan. Ini semuanya boleh sebagai bentuk akad jual beli. Qala al-'alama Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, awal khulasah, kesimpulannya dari pembahasan ini, namu anna lil aqdil bai'i sighatain, bahwasanya akad jual beli tersebut memiliki dua bentuk, qauliyah wal fi'liyah, ucapan dan perbuatan. Al qauliyah yal ijab wal qabul, yang ijab akad jual beli berbentuk qauliyah, ucapan, adalah adanya ijab dan qabul. Wal ijabu huwa lafdhus sadir minal bai', ijab adalah lafaz yang bersumber dari si penjual atau wakilnya, sedangkan qabul lafaz yang bersumber dari si pembeli atau wakilnya. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian selanjutnya, adapun naam sighah tsaniyah, sighah yang kedua adalah sighah fi'liyah, perbuatan, yaitu saling memberi, baik dari dua belah pihak atau sebelah pihak. Lanjutnya, qaluhu wa yushtaratu at-taradi minhuma, disyaratkan dalam sahnya akad jual beli adanya saling ridha. Wa yushtaratu at-taradi minhuma, dan disyaratkan adanya saling ridha dari dua belah pihak, penjual dan pembeli. Ini syarat pertama ya. Nah, syarat pertama, jual beli adalah saling ridha. Dan syarat-syarat jual beli, barakallahu fikum, diletakkan untuk keberlangsungan terjadinya jual beli secara aman. Barakallahu fikum. Tidak benar orang yang mengatakan tidak boleh meletakkan syarat-syarat kalau tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Yang benar, nah, muamalah jual beli ada syarat-syaratnya. Barakallahu fikum. Dan syarat-syaratnya merupakan hasil dari tatabbu', meneliti enam dalil-dalil Al-Qur'an dan dalil-dalil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa syarat-syarat jual beli? Qal. Kata Imam Ibnu Taimin rahimahullah, fal bai'u lahu syurutun sab'ah. Jual beli memiliki 7 syarat. Nah, jual beli memiliki 7 syarat. Yang pertama tadi saling ridha. Nah, wa hadha huwa syartul awal at-taradi minhuma. Inilah syarat yang pertama, adanya saling ridha dari dua belah pihak, penjual dan pembeli. Ay yushtaratu at-taradi min al-ba'i wal mushtari, disyaratkan adanya keridhaan dari si penjual dan disyaratkan adanya keridhaan dari si pembeli. Dalil, barakallahu fikum, syarat sahnya jual beli yang pertama adanya saling ridha, dalilnya firman Allah taala dalam surat An-Nisa ayat ke-29. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. An-Nisa 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta benda kalian. Janganlah kalian memakan harta benda di antara kalian dengan cara yang batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta benda di antara kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan antaradi minkum, kecuali berbentuk perniagaan jual beli yang bersumber dari saling ridha di antara kalian. kecuali bentuk perniagaan yang adanya saling ridha di antara kalian. Nah, qala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, wa ma'na tijaratan antaradin ay tijaratan sadiratan antaradin minkum, jual beli yang bersumber dari kalian yang didasari dengan saling ridha di antara kalian. Ini dalil dari Al-Quran. Yang kedua, dalil dari Sunnah. Hadis Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yurwa anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari apa yang diriwayatkan dari beliau. Innamal bai'u an taradin. Innamal bai'u an taradin. Hanya saja jual beli tersebut terjadi dengan saling ridha. Nah. Hadits Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Ibnu Majah, berkata Al-Busiri, hadza isnadun sahih rijalu thiqat. Berkata Al-Busiri, sanad hadisnya sahih, rijal-rijalnya sahih. Innamal bay'u an taradin. Dalil yang ketiga, bahwasanya syarat jual beli yang pertama adalah saling ridha dari dua belah pihak. Dalil yang ketiga, an-nadharu sahih yaqtadi dzalik. Sudut pandang yang benar yang berkonsekuensi seperti itu. Barakallahu fikum. Lianana laulam nasyarit at-taradi, kalau kita tidak mensyaratkan adanya saling ridha dari dua belah pihak, la asbahan nasu ya'kulu ba'dhum ba'dhan, niscaya manusia akan makan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Nah, faqulu insanin yarghab fi sil'atin inda syakhsin, setiap orang menginginkan barang yang ada di seorang lain, kemudian dia pergi ke sana. Nah, dan mengatakan, saya beli barang itu darimu dengan harga sekian. Wa hadza yuaddi ila fawda. Ketika ada tidak ada saling ridha, ini akan mengakibatkan kekacauan. Nah, permusuhan dan pertengkaran. Ketika adanya saling ridha, seorang membutuhkan apa yang ada di tangan orang lain, terjadi saling ridha, maka akan tercapai tujuan barakallahu fikum dan maksud daripada jual beli tersebut. Ini syarat yang pertama, 6, jual beli tersebut adalah adanya saling ridha dari dua belah pihak, penjual dan pembeli. Si penjual ridha, si pembeli juga ridha. Ini baru syarat yang pertama. Kemudian masalah, fala yasihu min mukrihin bila haqqin. Tidak sah jual beli dari orang yang dipaksa. Dipaksa tanpa ada haknya untuk dipaksa. La yasih. Tidak sah jual beli dari orang yang dipaksa tanpa ada haknya. Bentuk jual beli yang dipaksa, 6, ada penekanan, baik itu dari kuratul umur atau dari perorangan, sehingga seorang itu menjual barangnya karena dipaksa untuk dijual. Maka di sini jual beli yang dipaksa berarti tidak ada saling ridha. Maka di sini 6, tidak fala yasihu, tidak sah jual beli karena dipaksa, kecuali dipaksanya ada hak. Nanti ada bentuk-bentuk pemaksaan yang harus dijual ke barakallahu fikum karena ada hak. Barakallahu fikum. Seperti seorang punya hutang, punya barang, orang yang menghutang menagih sementara dia tidak punya uang, maka boleh si enam penagih meminta untuk menjual barangnya, barakallahu fikum, dalam rangka menutup hutangnya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam, ini baru syarat pertama dalam jual beli, adanya saling ridha dari dua belah pihak. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar, wa sallallahu alaihi wa sallam.